Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala qultu waliqailin ayyakul innama ya'tamidun nasu fi jarhir ruwati wa raddi hadithihim ala al-kutubil lati sannafaha a'immatul hadithi fil jarhi aw fil jarhi wa ta'dil wa qallama yata'arraduna fiha libayani sabab bal yaqtasiruna ala mujarradi qawlihim fulanun da'ifun wa fulanun laysa bishay wa nahu dhalik aw hadha hadithun da'if wa hadha hadithun ghairu thabit wa nahu dhalik fashtiratu bayani sabab yufdi ila ta'tili dhalik wa saddi babil jarhi fil aghlabil akthar wa jawabuhu anna dhalika وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يجب مثلها التوقف ثم من انزاحت عنه الريبة منهم bibahsin an halihi aw jabastiqata bi'adalatihi qabilna hadisahu wa lam natawaqqaf kalladhina ihtajja bihim sahib as-sahihain wa ghairihima mimman massahum mithlu hadzal jarhi min ghairihim fafham dhalika fa innahu makhlasun hasan wallahu a'lam. Kata Ibnu Sulaiman rahimahullah, saya katakan seseorang bisa saja berkata, sesungguhnya manusia, maksudnya ulama dan juga para penuntut ilmu hadis, mereka bersandar dalam menjarah rawi-rawi dan menolak hadis mereka berdasarkan kitab-kitab yang ditulis oleh a'immatul hadis dalam jarh atau dalam jarh wa ta'dil. Dan kalau kita buka ya kitab-kitab itu, sedikit sekali para imam-imam hadis di dalam buku-bukunya itu menerangkan sebab mengapa rawi ini dijarah. Mereka dalam buku-bukunya itu cukup dengan sekedar mengatakan fulan dhaif, fulan laisa bi syai, dan yang semisalnya, atau mengatakan ini hadis dhaif, hadis ghairu sabit, dan semisalnya. Dia orang ini apa? Ingin menyanggah kesimpulannya Ibnu Shalah bahwasanya dalam jarh itu harus mufassar. Enggak boleh mujmal. Tapi kenyataannya buku-buku jarh wa ta'dil ulama itu banyak jarh yang sifatnya apa? Mutlak saja, mujmal. Tidak ada penjelasan sebabnya. Bagaimana itu? Maka kalau disyaratkan harus dijelaskan sebab baru bisa diterima jarh tadi, konsekuensinya apa? Menggugurkan yang dikatakan ulama dalam buku-buku itu dan menutup bab jarh fil aghlabil aktsar dalam kebanyakan apa? Rawi yang diperbincangkan. Karena kebanyakan para ahli memperbincangkan itu secara apa? Mutlak saja, mujmal, nggak ada tafsirnya, bayan sabab. Nah, kalau ada orang berkata begitu sebagai kritikan sanggahan kepada kesimpulan Ibnu Shalah rahimahullah, beliau katakan jawabannya, saya jawab bahwa itu walaupun kami tidak bersandar dengannya dalam menetapkan jarh dan berhukum dengannya. Tetap Ibnu Shalah berpendirinya kuat ya. Walaupun itu buku-buku jarh, buku-buku yang mengumpulkan apa celaan dan kritikan para ahli dalam buku tadi terhadap rawi-rawi, kami tidak bersandar dengan itu. Nah, faqad tamadnahu, tapi kami jadikan itu sebagai pegangan kami fi antawaqafna, dalam sikap tawakuf kami. dari menerima hadis orang yang para imam hadis tersebut berkata semisal itu tentangnya. Artinya jarahnya para imam yang sifatnya mutlak mujmal itu tidak kami anggap sebagai apa? Alasan untuk menolak. Tapi itu kami anggap sebagai dasar untuk kami tawakuf. Tawakuf itu artinya apa? Enggak nerima, enggak nolak juga. Jelas. Binaan berdasarkan apa? Ala anna dzalik, bahwa itu auqa'a indana fihim ribatan qawiyyah, memberikan keraguan yang kuat bagi kami. Yujibu misluha at-tawakuf, yang semisalnya apa? Mengharuskan kami untuk tawakuf. Jelas? Jadi kalau nanti antum lihat ya, ada alim dikasih tahu fulan ini didhaifkan oleh imam fulan, fulan ini dikatakan oleh imam fulan laisa bisyai, dan dia tidak terlalu menganggap itu, ketahuilah dia apa? Semacam ibnu salah rahimahullah. Paham? Itu tidak menjadi dasar untuk menolak rawi tadi, tidak menjadi dasar untuk menolak hadisnya, tapi itu cukup untuk menjadi dasar dalam sikap tawakuf. Oh gitu. Tawakuf aja dulu berarti. Ibaratnya disimpan aja dulu. Belum bisa diputuskan. Jelas? Thumma, kemudian manin zahat anhur raibatu minhum. Siapa yang hilang keraguan ya darinya, dari rawi-rawi yang dijarah tadi, bibahtin an hali, dengan kita bahas kaji bagaimana sebetulnya keadaannya rawi ini. Das, kata imam fulan dia begini, coba kita periksa dulu ya sejarah hidupnya, dia belajarnya sama siapa, hidupnya kayak apa, cari. Setelah dibahas, keraguan yang membuat takut tadi hilang. Oh enggak betul kata imam itu. Dia orang soleh kok. Dia orang begini. Jelas. Au jabas siqata bi'adalati. Maka pembahasan tentang halnya itu mengharuskan apa? Percaya akan keadilannya. Qabilna haditha. Nah di saat itu kami terima hadisnya. Walamna tawakkuf. Tidak tawakkuf. Jadi tawakuf bukan berarti kemudian tawakuf berhenti, tidak, tawakuf kemudian dibahas. Kaji lebih dalam tentang rawi yang diperbincangkan ini. Bagaimana sesungguhnya? Kalau ada hal-hal yang menguatkan, oh ternyata dia baik kok. Ya, orang soleh, dia orang bertakwa. Maka jarah tadi enggak ngaruh. Kami tetap terima hadisnya. Contohnya kalladzina ihtajja bihim sahibas sahihain, seperti rawi-rawi yang pemilik as-sahihain al-Bukhari dan Muslim berhujjah dengan rawi-rawi tersebut ya, wa ghairihima, dan juga selain Bukhari Muslim, mimman massahum mithlu hadzal jarh min ghairihim, dari rawi-rawi yang ada jarah kepada dia dari selain al-Bukhari Muslim dan yang lain. Paham? Mari contohkan seperti apa? Ikrimah ya. Nah, Ismail bin Abi Uwais, ya. Asim bin Ali, Amr bin Marzuq dan yang lain. Itu semua min rijalis sahih al-Bukhari. Jelas. Tapi ada perbincangan ulama tentang dia. Jelas. Al-Bukhari tetap memuat itu dalam sahihnya. Jelas. Berarti al-Bukhari tidak apa? Tidak terpengaruh dengan jarah-jarah yang ada itu. Nah, itu kesimpulannya Ibnu Salah rahimahullah. Fafham dzalik, kata beliau. Pahamilah itu oleh muwai pembaca, fa innahu makhlasun hasan. Karena itu adalah makhlas yang hasan. Maksudnya solusi yang baik. Kalau kamu confused ya. Mumet ini ya. Iki piye iki rawi ning nasibnya. kata imam fulan dia labak sabihi, katanya dhaif, katanya ini yang benar gimana sebetulnya rawi ini. Jelas? Ibnu Salah kasih obatnya. Kalau yang ta'dil, mujmal, itu enggak apa-apa, biasa itu. Nah, tapi kalau yang jarh kamu lihat mujmal, jangan dianggap. Nah, karena jarh itu harus mufassar kalau ingin diterima. Kalau jarahnya mujmal begitu mutlak, enggak dianggap, jangan dijadikan pegangan. Tapi itu yang mengatakan imam, ya setidaknya kamu tawakuf aja dulu. Kamu coba baca lagi sejarah hidup orangnya itu. Kalau kamu dapati dia orang baik, sudah aman. Begitu caranya Ibnu Salah rahimahullah. Nah, dan itu katanya apa? Solusi yang baik. Nah, kalau kamu menghadapi kebingungan seperti itu. Wallahu a'lam. Ah, ini mengundang bicara panjang ini dalam hasiahnya ya. Gimana ya, Bapak? Dibaca? Panjang ya, Bapak? Baca sebagiannya. Di hasiah nomor 3 dikatakan qala al-Bulqini, al-Bulqini berkata hadzal makhlas fihi nadhar. Obat yang ditawarkan Ibnu Salah ini perlu ditinjau kembali ya. Kurang manjur kayaknya obat ini. Mulakhas. Ya, mulakhas atau makhlas sama saja. Yes. Kalau di atas kan kha-nya duluan ya. Ini di bawah lam-nya duluan. Ya, maksudnya sama. Artinya solusi dari Ibnu Salah rahimahullah ini apa? Menurut Al-Muqni ini kayaknya perlu diperiksa lagi. Ya. Artinya Al-Muqni ini enggak yakin dengan solusinya Ibnu Salah ini. Jelas. Wa qala Az-Zarkashi fi nukati, Az-Zarkashi dalam nukati mengatakan, ma dzakaru fil jawabi minal mulakhas ini mungkin ya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah dalam jawaban masalah ini ya, dari ringkasnya solusinya itu tabi'ahu alih Nawawi aliyat. Ibnu Salah solusinya ini diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim, dalam syarah Muslim. Waqala Imam Muslim mengatakan Imam Nawawi mengatakan innal jarh, sesungguhnya jarh itu wa illam yathbut bidzalik, walaupun tidak sabit dengan itu, maksudnya dengan cara yang mutlak ya. Lakinnahu yujibut tafakkuf, tapi itu memberikan apa? Keharusan kamu tawakkuf. Waduh, sudah diperbincangkan ya, sudahlah. Tahan dulu. Sampai kamu apa? Pelajari dulu profilnya. Bagaimana sejarahnya? Jelas. Wa fihi nadhar. Dan pada kesimpulan ini kata Az-Zarkashi yang dibuat oleh Ibnu Salah yang diikuti oleh Nawawi ya rahimahumullah, ini perlu ditinjau kembali. Li'anna ar-raibah, karena keraguan itu la tujibu tawakkuf, tidak mengharuskan tawakkuf. Walihada, karena ini lawirtabal qadhi fi syuhud, seandainya seorang qadhi hakim ragu dalam saksi, fa innahu yajuzu lahul hukmu ma'a qiyami raibah, maka boleh bagi hakim tetap memberikan keputusan padahal ada keraguan. Nah, tentang saksi-saksinya ini. Artinya tidak menghalangi dia untuk berijtihad, putuskan segera. Jangan wah, kasus ditunda. Berapa lama? Setahun lagi. Saya mau pelajari dulu. Kelamaan. Terus nanti yang berperkara ini gimana nasibnya? Iya kan? Nah, kadang ada orang sudah naik pengadilan, ya. Terdakwa sudah diamankan, ditahan. Tapi kasusnya enggak pernah selesai. Belum ada keputusan pengadilan. Nah, kasihan kan? Sudah merasakan tahanan padahal Belum ada yang keputusan diputuskan. Karena si hakimnya masih mikir-mikir dulu. Nah, tidak mengharuskan begitu. Walaupun dia ada keraguan dalam saksi, maka hakim boleh langsung bikin keputusan. Nah, biar tidak berlarut-larut perkaranya yang enggak panjang. Summa yaruddu ma dzakarahu awalan. Kemudian menolak kesimpulan itu apa yang dia sebutkan di awal. Min i'radil Bukhari an aqwalil jarihin haitsu lam yufassiru. Yani berpalingnya Al-Bukhari dari perkataannya orang-orang yang menjarah ketika orang-orang menjarah itu tidak memberikan penjelasan sebabnya. Fayuqalu, maka dikatakan idza lam yufassiru fahal la tawaqqaf. Ketika para penjarah itu tidak memperjelas sebabnya, mengapa Al-Bukhari tidak tawaqquf? Kama qultum hahuna. Seperti yang kamu katakan atau kalian katakan di sini, ya kan? Ibnu Shalah kan berhujjah dengan di antaranya Sunan Al-Bukhari. Al-Bukhari ketika rawi itu dijarah, dia enggak tahu, dia tetap masukkan dalam sahihnya. Iya kan? Lalu Anda kok bilangnya tahu aku? Berarti Anda dalam ikut Al-Bukhari ini setengah-setengah Anda ini. Wa innamal jawab, hanya saja jawabannya itu adalah anna kalamal imma al-muntasibina li hadha sya'n al-mudawwanina fihi ahlul insaf wa diyana wa nus. Bahwa perkataan para imam ya, yang bicara dalam bidang ini yang dibukukan itu, mereka itu orang-orang insaf, orang-orang yang sangat ngerti agama, orang-orang yang menginginkan kebaikan. Innama yutlikuna hadhil alfaz. Mereka menggunakan lafaz-lafaz mutlak seperti ini ba'da thubuti asbabiha. Setelah tetap sebabnya. Artinya kalau kamu kenal imam-imam hadis dalam apa sejarahnya, ketika kamu kenal itu, kemudian dia berkata yang mutlak, seharusnya kamu apa? Punya rasa tenang bahwa imam ini enggak sembarang. Ya toh? Pasti setelah apa? Dia kaji betul tentang orang itu. Dan mereka imam bukan orang bodoh, tahu sebab-sebab dalam jarah, sehingga walaupun mereka tidak jelaskan sebabnya, diyakini apa itu setelah mereka menimbang dengan secara adil, dengan takwa, tidak ada kebencian. Ya toh, harusnya kan begitu. Sehingga gimana ya, yang bagus ini gimana ini sebetulnya? Diikuti apa yang katakan imam-imam penjarah tadi, atau tawakuf, atau enggak usah dipedulikan. Nah, ini yang apa butuh keberanian tuh di sini. Kamu pilih yang mana? Ya? Imam yang menjarah, imam yang mutakhir, atau kamu enggak anggap jarahnya kalau enggak tafsir. Nah, atau ya kamu enggak terima tapi enggak tolak juga, kamu tahu aku aja. Atau subjektif tadi. Kadang kita juga punya penelitian sendiri. Nah, itu sudah. Tadi kata Ibnu Shalah sebetulnya. Tawakuf yang dimaukan oleh Ibnu Shalah itu bukan tawakuf kemudian berhenti, tapi tawakuf terus cari tahu lagi, lebih jauh lagi sebetulnya kayak apa, sampai ketemu apa hal-hal yang menghilangkan keraguan maka diterima. Nah, atau justru menambah keraguan sampai yakin. Jelas. Nah, artinya apa? Sebetulnya enggak jadi apa namanya kebingungan. Kamu tetap bisa apa memutuskan dengan melihat qara'in. Kalau Imam Bukhari rahimahullah dari sonnya jelas ya, tidak mentah-mentah menerima jarah ya terhadap rijalnya ya. Tapi dia sudah apa kenal betul. Itu enggak seperti itu. Nah, artinya Imam Bukhari rahimah pun juga tahu tentang asbab dalam jarh. Ketika dia memasukkan rawi yang dijarah ulama ya, juga jangan kamu anggap Imam Bukhari, wah Imam Bukhari ini jahil berarti enggak ngerti. Jangan juga. Dia ahli juga. Paham? Orang yang sangat ngerti seluk-beluk masalah itu juga. Jelas. Nah, itu ijtihadnya sehingga tidak menghalangi dari apa? Kamu membuat kesimpulan. Baik. Jadi kalau kamu waduh, tetap belum bisa nyimpulin, ya sudah. Kamu bahas saja. Sampai kamu merasa tenang. Kalau belum ya sudah diam. Kan juga tidak mengharuskan kamu bicara. Ya, kalau kamu enggak bicara kan yang lain juga bisa bicara yang lebih paham dari kamu. Jelas. Nah, adapun untuk kamu pribadi ya sampai kamu merasa ya yakin gitu aja kan. Nah. Wa qala al-Iraqi fi at-taqyid, al-Iraqi dalam at-taqyid mengatakan innal jumhur innama yujibunal bayan. Mereka mengharuskan adanya penjelasan fi jarhi man laisa aliman bi asbabil jarh wa ta'dil. Pada kasus jarahnya seseorang yang dia tidak ngerti tentang apa? Sebab-sebab jarah dan ta'dil yang sudah lewat kan bahasnya. Nah, jadi harus apa mengharuskan adanya penjelasan itu kalau datang dari seorang yang kamu enggak tahu dia ini ahli apa enggak. Enggak dikenal dalam bidang ini gitu. Nah, itu perlu apa? Penjelasan. Jadi kalau imam-imam yang memang tokoh sentral itu tokoh utama dalam bidang jarh wa ta'dil, oh enggak usah kamu apa? Ragukan. Itu dia orang yang apa? Insaf, punya diana, punya nasihat. Enggak sembarang gitu. Wa amal alim bi asbabihima. Adapun orang yang punya ilmu, alim tentang sebab-sebab jarh wa ta'dil, fayuqbaluna jarhahu, maka jumhur menerima jarh alim tersebut min ghairi tafsir. Tanpa apa? Menuntut tafsir. Kalau memang itu ahli, sebenarnya enggak masalah. Yang kemarin sudah cukup itu ya. Tsumma qala, kemudian Al-Iraqi mengatakan wa qala Abu Bakar Al-Khatib fil kifayah ba'da hikayatil khilaf. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kifayah setelah menghikayakan adanya khilaf dalam masalah ini, beliau mengatakan ala anna naqul. Naam. Walaupun demikian kami katakan aidha juga in kana alladhi yurja'u ilaihi fil jarh. Ya. Kalau orang yang dirujuk dalam kasus jarah ini adlan mardiyan fi i'tiqadihi wa af'ali, orang adil, orang yang diridhai keyakinannya dan perbuatannya, arifan bi sifatil adalah wa jarh wa asbabihima, orang yang sangat ngerti tentang sifat adalah jarah dan sebab-sebabnya, aliman bi ikhtilafil fuqaha fi dhalik, orang yang punya ilmu tentang perselisihan ahli fikih dalam masalah itu, qubila qawl, orang yang alim seperti ini diterima ucapannya fiman jarahahu, tentang siapa yang dia jarah mujmalan, walaupun secara mujmal, wala yus'alu an sahabi, tanpa perlu tanya apa sebabnya. Jelas. Wa hadha ma dhahaba ilaihi jam'un min al-usuliyyin, dan ini juga apa mazhab sekelompok dari ahli usul, minhum Imamul Haramain fil Burhan. Di antaranya adalah Imam Al-Haramain dalam bukunya Al-Burhan. Nah, Insyaallah perkataan Imam Al-Haramain kita bahas lagi di lain kesempatan. Nah, itu yang memang apa sering bikin bingung ya kalau antum mulai mencoba gitu ya. Saya mau coba bahas sanad gitu ya. Qala Imam Bukhari rahimallahu hadatsana fulan, ya coba lihat fulan. Perkataan para imam itu banyak. Beda-beda lagi. Gimana ya? Di situ ilmu ini bermanfaat untuk kamu apa? Bisa lebih bijak lah dalam membuat kesimpulan sebetulnya rawi ini gimana. Dan juga butuh apa tandanya apa kita tidak hanya mengandalkan satu sumber, harus banyak baca dari sumber-sumber yang ada. Nah, tidak hanya dari kitab jarh wa ta'dil, kitab tarikh, kitab terjemah, biografi apa para rawi itu, sejarah hidupnya gimana, itu punya efek gini ya, efek kalau kita ragu dari perjalanannya kelihatannya begitu. Ada pertimbangannya juga. Nanti kalau perjuangannya, pertarungannya itu kalau pas dalam praktek nyatanya nanti. Di situ kamu harus lebih tajam dalam mengamati bagaimana silang pendapatnya ulama terhadap status rawi yang sedang diperbincangkan.